Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wala dhalalatin finnar a'adhani allahu ayyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir telah kita sampaikan pembahasan secara terperinci tentang mandi salat Jumat. Telah kita sampaikan hukumnya, kemudian bagaimana kaifiahnya, bagaimana tata caranya, dan juga waktu pelaksanaannya. Kemudian selanjutnya kita berpindah kepada hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-132 dalam kitab ini. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma qal, diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ja'a rajulun wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthubun nasa yaumal jum'ah. Beliau berkisah bahwa ada seorang lelaki datang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah di hadapan para sahabatnya pada hari Jumat. Faqala as-sallaita ya fulan, maka Nabi pun bertanya kepada laki-laki tersebut, as-sallaita ya fulan, apakah engkau telah melakukan salat wahai fulan? Qala la, maka sahabat tadi menjawab belum. Qala kum farka' rak'atain, maka beliau bersabda, kalau begitu bangkitlah, farka' rak'atain, kemudian rukuklah sebanyak 2 rakaat. Wa fi riwayah fasalli rak'atain, dan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fasalli rak'atain, kalau begitu salatlah 2 rakaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dalam riwayat yang lain bahwa sahabat yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah tadi adalah Sulaik Al-Ghatafani radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang bernama Sulaik Al-Ghatafani radhiyallahu anhu. Beliau masuk ke Masjid Nabawi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah Jumat kepada para sahabatnya. Dan Sulaik saat itu langsung duduk tanpa melakukan salat tahiyatul masjid. Maka Nabi pun bertanya kepada beliau, "As-sallaita ya fulan? Apakah engkau sudah melakukan salat tahiyatul masjid wahai fulan?" Qala la, Sulaik pun menjawab belum. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sulaik saat itu juga untuk melakukan salat tahiyatul masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Poin pertama yang hendak kita bahas pada kesempatan malam ini adalah tentang khilaf di kalangan para ulama. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ketika seseorang masuk ke masjid sementara khatib sedang menyampaikan khutbah Jumat, apakah disyariatkan bagi orang tersebut untuk melakukan sholat tahiyatul masjid atau dia langsung duduk dan mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib tersebut? Dijelaskan oleh penulis rahimahullah dalam kitab ini, ikhtalaful ulama fi man dakhalal masjid wal khatibu yakhtub. Para ulama telah berselisih pendapat tentang seseorang yang masuk ke dalam masjid sementara khatib sedang menyampaikan khutbah Jumat. Hal yusalli tahiyatal masjid aw yajlisu wa yunsitu lil imam? Apakah dia disyariatkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid atau dia langsung duduk dan diam untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh imam? Ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hal tersebut. Maka pendapat yang pertama, fadhahab asy-Syafi'i wa Ahmad wa ashabul hadis ila anna al-masyru'a lahu as-shalah. Pendapat yang pertama yaitu pendapatnya al-Imam asy-Syafi'i, al-Imam Ahmad dan para ahli hadis, ila anna al-masyru'a lahu as-shalah. Mereka berpendapat disyariatkannya untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Mereka berpandangan bahwa seseorang yang masuk dalam kondisi seperti itu untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Mustadilina bihadil hadis, mereka berdalil dengan hadis yang tadi kita baca. Hadisnya Jabir radhiyallahu anhu. Ketika Sulaik al-Ghatafani masuk ke Masjid Nabawi kemudian langsung duduk tanpa melakukan sholat tahiyatul masjid. Maka Nabi SAW memerintahkan saat itu juga agar melakukan sholat sebanyak 2 rakaat. Sehingga dalilnya sangat tegas dan jelas. Ada perintah dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Wabi hadis, dan mereka juga berdalil dengan hadis yang lain, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Beliau mengatakan, idza jaa ahadukum yaumal jum'ah wal imamu yakhthub. Apabila salah seorang dari kalian datang pada hari Jumat ke masjid dan imam sedang berkhutbah, fal yarka raka'atain, maka hendaknya dia melakukan ruku sebanyak 2 rakaat. Dalam arti dia hendaknya melakukan sholat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Kembali Nabi SAW memerintahkan dalam hadis ini agar dia melakukan sholat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Dan hadisnya sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian kita berpindah kepada pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Al-Imam Malik dan Abu Hanifah. Mereka berpendapat ila annahu yajlisu wa la yusalli, bahwa seseorang ketika masuk ke masjid ketika khutbah Jumat sedang berlangsung, maka hendaknya dia langsung duduk, wa la yusalli, dan tidak melakukan sholat tahiyatul masjid. Demikian pendapatnya Al-Imam Malik dan Abu Hanifah. mustadilina bi qaulihi ta'ala. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Allah berfirman dalam ayat tersebut, dan apabila Al-Qur'an dibacakan, fastami'u lahu wa ansitu, maka dengarkanlah dan diamlah. Di situ ada perintah agar mendengarkan dan diam ketika ada ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan. Dan khutbah Jumat tentunya mengandung bacaan ayat-ayat Al-Qur'an. Betapa seringnya seorang khatib menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya. Sehingga masuk dalam keumuman ayat tersebut. Perintah untuk diam dan mendengarkan khutbah yang disampaikan. Kemudian dalil yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah faqad laghawt." Dalil yang kedua adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Apabila engkau mengatakan kepada temanmu pada hari Jumat ketika khatib sedang berkhutbah, ansit, engkau mengatakan kepadanya, ansit, diamlah, faqad laghawt, maka sungguh engkau telah melakukan perkara yang sia-sia." Ya. Artinya seorang makmum diperintahkan untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib, yang disampaikan oleh imam, dan tidak boleh berbicara sama sekali. Padahal sekedar mengatakan ansit, sebuah kalimat, hanya satu patah kata yang disampaikan, ansit. Ketika mungkin ada seorang di samping kita yang berbicara, yang ngobrol sendiri, ketika khutbah sedang berlangsung, kemudian kita mengatakan kepadanya ansit, diam, itu tidak boleh. Bahkan kata Nabi SAW, faqad laghawt, sungguh engkau telah melakukan perkara yang sia-sia. Apalagi melakukan perkara-perkara yang lebih daripada itu. Nah, sehingga melalaikan seseorang untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan. Ini pendapat yang kedua. Namun wallahu a'lam, pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama. Kenapa? Karena dalilnya sangat jelas dan tegas. Nabi SAW sampai memerintahkan Sulaik al-Ghatafani untuk bangkit kemudian melakukan sholat tahiyatul masjid. Padahal mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Seorang makmum wajib untuk mendengarkan khutbah. Namun Nabi SAW tetap memerintahkan Sulaik agar melakukan sholat tahiyatul masjid. Sehingga secara tersirat memberikan gambaran bahwa sholat tahiyatul masjid ini pelaksanaannya sangat dianjurkan bagi seorang muslim yang masuk ke dalam masjid meskipun khutbah Jumat sedang berlangsung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pelajaran-pelajaran yang bisa kita peroleh dari kisah ini, di antaranya yang pertama, masyru'iyatu khutbatail jum'ah, disyariatkannya untuk melakukan dua khutbah Jum'at. Sholat Jum'at memiliki dua khutbah, khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Tidak sebagaimana dalam pelaksanaan sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Menurut pendapat yang kuat, khutbahnya hanya sekali. Adapun untuk sholat Jumat, maka dia memiliki dua khutbah. وأن هذا من شعارها الذي يلزم الاتيان به. Dan bahasanya khutbah Jumat termasuk syiar salat Jumat yang wajib untuk ditunaikan. Bahkan sebagian ulama berpandangan bahwa khutbah adalah syarat sahnya salat Jumat. Khutbah adalah syarat sahnya salat Jumat. Tanpa khutbah maka salat Jumatnya tidak sah. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Sehingga kalau ada sebuah jamaah salat Jumat yang mungkin imamnya berhalangan, sementara tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa menggantikan posisinya, tidak berani khutbah Jumat karena mendadak. Nah, solusinya bagaimana? Salat duhur 4 rakaat. Kalau seandainya tidak ada yang berani untuk melakukan khutbah Jumat. Kenapa? Karena khutbah Jumat termasuk syarat sahnya salat Jumat. Sanian kemudian faedah yang kedua, istihbabu raka'atai tahiyatil masjid wa ta'akkuduha. Disunahkannya untuk melakukan 2 rakaat salat tahiyatul masjid wa ta'akkuduha, dan sangat ditekankan untuk melakukan salat tersebut. Sehingga salat tahiyatul masjid hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang pelaksanaannya sangat ditekankan. Ini pendapat yang dipilih oleh penulis rahimahullah. Likauni Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bil itiyani biha hatta fi hadhihi al hal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk melakukan salat tahiyatul masjid hatta fi hadhihi al hal, meskipun dalam keadaan seperti itu, yaitu ketika khutbah Jumat sedang berlangsung. Dan telah kita sampaikan tadi bahwa mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Namun Nabi SAW tetap memerintahkan Sulaik untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Sehingga sebagian ulama berpendapat sholat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Sholat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib menurut pendapat sebagian ulama. Kenapa? Karena sholat tahiyatul masjid bisa menggugurkan kewajiban seseorang untuk mendengarkan khutbah Jumat. Kalau hukumnya tidak wajib, Nabi SAW tidak akan memerintahkan Sulaik al-Ghatafani untuk melakukannya. Dan juga berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW dalam hadis yang tadi kita baca, falyarka rak'atain. Beliau memerintahkan dalam hadis tersebut hendaknya dia melakukan sholat sebanyak 2 rakaat. Ada perintah dari Nabi SAW. Dan ulama menjelaskan al-amru yaqtadhil wujub. Adanya perintah dari Nabi SAW memberikan faedah bahwa hukumnya adalah wajib. Sehingga tidak semestinya seorang muslim meninggalkan pelaksanaan sholat tahiyatul masjid. Selama mampu hendaknya hal tersebut diupayakan. Kemudian ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan terkait dengan pembahasan ini. Yang pertama terkait dengan pengertian atau definisi sholat tahiyatul masjid. Tahiyah itu secara bahasa artinya penghormatan atau pemuliaan. Sehingga sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap masjid, sebagai bentuk pemuliaan terhadap masjid. Karena masjid adalah baitullah, masjid adalah rumah Allah yang harus dimuliakan dan dihormati. Jangankan masuk ke rumah Allah, masuk ke rumah seseorang saja kita dianjurkan untuk berhias dengan adab yang baik, apalagi masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada adab-adabnya, ada etika-etikanya. Kemudian dijelaskan pula oleh para ulama bahwa salat tahiyatul masjid ini tidak disyariatkan dalam beberapa keadaan. Sekali lagi, salat tahiyatul masjid tidak disyariatkan dalam beberapa keadaan. Di antaranya yang pertama, ketika seseorang statusnya sebagai khatib dalam pelaksanaan salat Jumat, maka sunahnya dia langsung naik ke atas mimbar tanpa melakukan sholat tahiyatul masjid. Ini sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khatib begitu masuk masjid, dia langsung naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbah Jumat. Kemudian tidak disyariatkan pula untuk melakukan sholat tahiyatul masjid ketika iqamah sudah dikumandangkan. Ini kondisi yang kedua. Ketika iqamah sudah dikumandangkan, kita masuk masjid misalnya, ternyata iqamah sudah dikumandangkan, maka kita langsung masuk ke shaf untuk melakukan sholat wajib secara berjamaah. Itu beberapa keadaan yang tidak disyariatkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Kemudian poin berikutnya, sholat tahiyatul masjid ini tetap disyariatkan pada waktu-waktu yang terlarang untuk melakukan sholat sunnah. Ada tiga waktu terlarang untuk melakukan sholat sunnah. Yang pertama menjelang duhur, yang kedua setelah sholat asar, dan yang ketiga setelah sholat subuh. Namun untuk sholat tahiyatul masjid tetap disyariatkan. Seseorang misalnya masuk ke masjid setelah pelaksanaan sholat asar atau setelah pelaksanaan sholat subuh, tetap dianjurkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Karena sholat tahiyatul masjid termasuk sholat dawatul asbab, sholat yang dilakukan karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya karena seseorang masuk ke dalam masjid. Yang dilarang adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak dilarang dan tidak boleh dikerjakan pada waktu-waktu tersebut. Kemudian poin berikutnya, ketika seseorang masuk ke masjid dalam keadaan adzan sedang dikumandangkan, bagaimana solusinya? Dijelaskan oleh para ulama, hendaknya seseorang menjawab adzan dulu, baru setelahnya melakukan sholat tahiyatul masjid, sehingga dia bisa menghimpun dua pahala sekaligus, pahala menjawab adzan dan pahala melakukan sholat tahiyatul masjid. Kecuali adzan sholat Jumat, ketika seseorang masuk dalam keadaan adzan sholat Jumat dikumandangkan. Nah, bagaimana solusinya? Langsung sholat tahiyatul masjid. Langsung melakukan sholat tahiyatul masjid. Jangan menjawab adzan terlebih dahulu. Kenapa? Karena setelahnya kita harus mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Setelahnya kita harus mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Dan itu hukumnya wajib, sebagaimana telah kita sampaikan tadi. Demikian beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan sholat tahiyatul masjid. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran yang ketiga, anal julusal khafifa la yudhibu waqtaha wa sunniyataha. Faedah yang ketiga itu bahasanya, duduk yang ringan, duduk yang sebentar, tidak akan menghilangkan waktu dan disunahkannya pelaksanaan sholat tahiyatul masjid ketika seorang masuk masjid kemudian langsung duduk karena lupa, dan duduknya hanya sebentar, ia langsung ingat. Maka solusinya, kata beliau rahimahullah, hendaknya langsung bangkit untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Adapun ketika dia sudah duduk dalam jangka waktu yang lama, masuk masjid kemudian duduk setengah jam baru ingat, atau satu jam baru ingat, maka sudah tidak disyariatkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Li'anna rajula jalasa fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yakuma wa yusalliya. Karena dalam kisah ini Sulaik radhiyallahu anhu langsung duduk, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk bangkit dan melakukan salat tahiyatul masjid. Langsung diingatkan saat itu. Duduknya baru sebentar, diingatkan oleh Nabi alaihi wasallam untuk melakukan salat dua rakaat. Rabian, kemudian pelajaran yang keempat, jawazul kalami halal khutbati lil khatib wa man yukhatibu. Bolehnya berbicara ketika khutbah Jumat sedang berlangsung bagi seorang khatib, wa man yukhatibuhu, dan orang yang diajak bicara oleh khatib tersebut. Sebagaimana dalam kisah ini ada dialog antara Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku khatib dan Sulaik al-Ghatafani radhiyallahu anhu selaku makmum dalam pelaksanaan salat Jumat. Sehingga yang boleh berbicara hanya khatib dan siapa saja yang diajak bicara oleh khatib. Adapun selebihnya maka tidak diperbolehkan untuk berbicara sama sekali. Sehingga khatib boleh menyampaikan peringatan kepada para makmum. Misalnya ada yang bicara di saf paling belakang, maka boleh khatib menyampaikan peringatan kepada mereka agar diam dan mendengarkan khutbah yang disampaikan. Kemudian faedah berikutnya yang kelima, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yaskutu an khata'in yarahu fi ayyi hal. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membiarkan kesalahan yang beliau lihat fi ayyi halin, dalam kondisi apapun. Beliau seorang nabi yang sangat semangat untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan hadis ini menjadi salah satu buktinya betapa beliau sangat antusias untuk menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya meskipun sedang berkhutbah. Dan khutbah Jumat hukumnya wajib bagi seorang khatib. Namun Nabi SAW masih menyempatkan diri untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian pelajaran yang keenam dan yang terakhir dalam kesempatan ini, alla yazida fi sholati ala rakaatain. Tidak boleh melakukan sholat lebih dari dua rakaat ketika khutbah Jumat sedang berlangsung. Li'annahu la budda minal insad lil khatib. Karena setelahnya seorang harus diam untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Maksimalnya adalah dua rakaat. Itu pun hendaknya seorang berusaha untuk meringkas sholatnya, memperpendek sholatnya. Diupayakan agar membaca surat-surat yang pendek. Nah, kenapa demikian? Karena setelahnya dia berkewajiban untuk mendengarkan khutbah Jumat yang disampaikan oleh khatib. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah riwayat, "Falyarka rak'ataini wa yatajawwaz fihima. Hendaknya seorang melakukan sholat dua rakaat, wa yatajawwaz fihima, dan hendaknya dia meringkas sholatnya, dalam pengertian memperpendek sholatnya, berusaha untuk membaca surat-surat yang pendek ketika melakukan sholat tahiyatul masjid sementara khutbah Jumat sedang berlangsung. Demikian pembahasan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.